Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fil din, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Ta'dhimul Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Utsaimi hafizahullahu taala. Masyaallah ikhwah hafizakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah ambil poin yang ke-16 dan poin yang ke-17 yang berkenaan dengan adab menuntut ilmu. Di antaranya pada poin yang ke-16 telah kita sebutkan bahwa termasuk bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah taukir majalisil ilm wa ijlalu awiyatih, yaitu memuliakan majelis ilmu serta wadah-wadahnya, yakni kitab-kitab ilmu. Kemudian di poin yang ke-17 telah kita bahas pula bahwa di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah al-dhabbu anil ilmi wadzawdu anhiyadhihi, yaitu membela dan menjaga kehormatan ilmu, ya. Telah kita sebutkan bentuk-bentuknya, di antaranya membantah orang-orang yang menyimpang dari ilmu, demikian juga memboikot para ahlul bidah dan juga menegur para penuntut ilmu apabila memang dirasa perlu untuk memberikan teguran kepadanya. Baik, sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-18. Qala hafizahullahu ta'ala ya al-maqidu thamina ashar at-tahafudhu fi mas'alatil alim. Menjaga ya etika atau menjaga adab ketika bertanya kepada seorang alim. Ya. Nah, ini juga termasuk adab dari penuntut ilmu, yakni ketika dia ingin mengajukan soal, ingin menanyakan sesuatu kepada seorang alim, ya, jangan kemudian dia serampangan dalam mengajukan soalnya, tapi ada etika-etikanya. Kita dapati banyak di antara para penuntut ilmu yang kurang memahami etika ini, sehingga terkadang mereka melontarkan pertanyaan yang bisa menimbulkan fitnah atau pertanyaan yang tidak penting, ya. Maka di sana ada etika-etika yang hendaknya dipahami oleh seorang penuntut ilmu. Ya, ilmu inilah suatu hal yang agung, sehingga ketika kita ingin untuk menggalinya lebih dalam lewat pertanyaan kita, ada etika-etika yang hendaknya diperhatikan. Ya. Qala hafizahullahu taala, dijelaskan oleh beliau hafizahullahu taala, firaran min masaili syaghab. Hendaknya dia ya menjauhi dari bertanya tentang perkara-perkara yang menimbulkan kekisruhan. Ya, masail asyghab yakni persoalan-persoalan yang menimbulkan kekacauan ya, yang mengundang polemik. Qala wa hifdzan li hibatil alim. Dan juga dia menjaga etika yang bertanya ini untuk menjaga kewibawaan seorang ulama. Jadi tujuan dia menjaga etika bertanya, yang pertama jangan sampai menimbulkan kekisruhan dan juga ya menjaga kewibawaan seorang syekh. Kenapa? Fa inna, kenapa kita harus menjaga? Fa inna minas su'al ma yuradu bihi at-tashghib wa iqadu fitnah wa isya'ati su'. Karena di antara pertanyaan yang dilontarkan, terkadang ada yang menginginkan tashghib, ya, menimbulkan kekisruhan. Wa iqadul fitnah, demikian juga membangkitkan fitnah, ya, menimbulkan fitnah. Wa isya'ati su' dan menyebarkan keburukan. ya, dan menyebarkan keburukan. Ya, jadi tidak semua pertanyaan itu bagus ya. Memang obat dari ketidaktahuan adalah bertanya, tapi tidak semua pertanyaan itu bagus. Terkadang ada di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada seorang alim, ya, justru menimbulkan kekisruhan, menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia. Baik. Qala wa man anasa minhul ulama hadhihi al-masail laqiya minhum ma la yu'jibuhu. Maka para ulama yang mendengar diajukannya pertanyaan ini, maka dia tidak akan menyukai orang yang bertanya. Ya. Yang muridnya menjadi tidak disukai. Kenapa? Karena kurang menjaga etika dalam bertanya, maka dia tidak suka lagi dengan muridnya. Kama marra ma'aka fi jazril muta'alim, sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam permasalahan menegur seorang penuntut ilmu. Pada pertemuan yang kemarin telah kita bahas. Ya, termasuk adab dalam menuntut ilmu, seorang guru itu dia berhak untuk menegur muridnya kalau muridnya itu tidak bijak dalam bertanya. Ya, tidak santun dalam bertanya. Boleh bagi seorang guru untuk kemudian bahkan sampai mengusir sang murid dalam dari majelisnya. Ya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Oleh karena itu fala budda min at-tahaffudzi fi mas'alatil 'alim. Oleh karena itu, ya, haruslah dijaga. Ya, haruslah dijaga etika ketika bertanya kepada seorang alim. Wala yuflihu fi tahaffudzihi fiha illa man a'mala arba'ata usul. Dan tidak akan sukses ya dalam menjaga etika ini kecuali orang-orang yang mengamalkan 4 prinsip dalam bertanya. Nah, baru beliau ini akan memberikan perincian. Ya, orang yang tidak menjaga etika ketika bertanya, dia tidak akan mendapatkan kesuksesan. Dan dia tidak akan mendapatkan kesuksesan kalau dia tidak menjaga 4 prinsip dalam bertanya kepada seorang ulama. Baik, ya. Jadi di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu, seorang penuntut ilmu hendaknya memperhatikan rambu-rambu atau etika-etika ketika melontarkan pertanyaan kepada sang guru. Ya, Masya Allah ya, kitab ini bagus sekali ya, Syekh memperinci. Apa sih etika yang tepat ketika kita ingin bertanya kepada guru yang harus kita perhatikan? Baik, kita akan bahas sekarang. Awaluha yang pertama, etika yang pertama atau rambu-rambu yang pertama ketika ingin bertanya, al-fikru fi su'alihi lima dayas'al. Hendaknya seorang penuntut ilmu, dia berpikir terlebih dahulu, kenapa saya lontarkan pertanyaan ini? Apa tujuannya? Apa niat dia melontarkan pertanyaan tersebut? Ya. Fayakunu qasduhu minas su'ali at-tafaqquhu wat-ta'allum. Maka hendaknya yang menjadi niatnya, yang menjadi tujuannya dalam bertanya adalah untuk tafaqquh dan ta'allum. Untuk mencari ilmu. Ya, untuk memperdalam ilmu. Ini niatnya dia bertanya. Ada satu perkara yang belum jelas baginya. Oleh karena itu dia bertanya kepada sang guru untuk memperjelasnya. Ada satu hal yang belum dia pahami. Sehingga dia bertanya kepada sang guru agar dia lebih paham. Ya, ini yang hendaknya ada pada niat seorang penuntut ilmu ketika dia bertanya. Bukan kemudian untuk berolok-olok atau untuk menentang ya kebenaran. Ya, kata beliau, la ta'annutu wa tahakkum. Bukan untuk menentang kebenaran atau sekedar berolok-olok. Ya. Jadi kalau tujuannya hanya untuk berolok-olok atau tujuannya hanya ingin menolak kebenaran, ya sebaiknya Anda tidak bertanya, diam saja, jangan bertanya, ya lihat kembali niat Anda, apa niatnya ketika bertanya, jangan sampai kemudian dengan niat yang buruk ini kemudian Anda bertanya kepada sang guru, maka akan muncul akibat yang buruk pula. Kata beliau, fa inna man sa'a qasduhu fi su'alih yuhramu barakatal ilm wa yumna'u manfa'atah. Maka sesungguhnya barang siapa yang jelek tujuannya, jelek niatnya ketika bertanya, ya, maka dia akan diharamkan dari keberkahan ilmu. Na'udzubillah. Kata Syekh, barang siapa yang jelek niatnya, jelek tujuannya ketika bertanya, maka justru yuhramu barakatal ilm, dia akan diharamkan dari keberkahan ilmu. Wa yumna'u manfa'atah, dan akan tercegah dari mendapatkan manfaat. Terhalangi dia dari mendapatkan manfaat, ya, dari ilmu tersebut. Jadi saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para penuntut ilmu yang semoga dimuliakan oleh Allah, ya, pertama lihat kembali niat kita. Ya, apa niat kita ketika bertanya? Ya, kalau niatnya memang ingin memperdalam atau memahami suatu permasalahan dengan lebih gamblang, maka silakan Anda bertanya. Tapi kalau tujuannya, ya, Anda tidak suka, ya, dengan suatu kebenaran, kemudian bertanya untuk menentang kebenaran tersebut, atau sekedar untuk berolok-olok, maka lebih baik tidak bertanya. Kenapa? Karena akan menyebabkan kita diharamkan dari keberkahan ilmu dan tercegah dari mengambil faedah. Kemudian kata beliau, ya, beliau membawakan sebuah fenomena yang terjadi di tengah-tengah majelis ilmu. Qala wa fi nasi man yas'alu wa lahu fi su'alihi qasdun batin yuridu tawassula bihi ilal maqsudin lahu. Dan di antara manusia ada yang bertanya, ya, dan di balik pertanyaan tersebut ada niat yang tersembunyi. Yuridu tawassula bihi ila maqsudin lahu, yang dia inginkan dengan pertanyaan tersebut untuk sampai kepada tujuannya yang tersembunyi tadi. Fa idza ghafala anhu al-mufti wa aftahu bima yuridu fariha bihi wa asha'ah. Maka apabila seorang mufti ghafal, artinya tidak awas, ya, tidak aware dia dari pertanyaan yang dilontarkan tadi, dia tidak mewaspadai niat buruk di balik pertanyaan tadi, fa'aftahu bima yurid, lalu dia memberikan fatwa sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penanya, fariha bihi wa asya'ah, maka dia pun bergembira dan menyebarkan fatwa tersebut. Nah, ini sering kita dapati dari para ashabul fitan, ya, dari orang-orang yang menimbulkan fitnah, ya, ingin menimbulkan fitnah. Dia bertanya tentang suatu permasalahan misalnya, ya, dia bertanya tentang suatu permasalahan yang umum, ya, kemudian maka Syekh menjawab sesuai dengan pertanyaan tadi, lalu dia pun mengambil fatwa ini, lalu dia tujukan kepada person-person tertentu, ya, dia tujukan kepada person-person tertentu. Misalnya ada, ya, yang pernah terjadi, dan ini mungkin sering kita dapat di arena dakwah, ya. Misalnya ada yang bertanya kepada seorang alim kabir, ya, seorang alim, ya, apa hukumnya, ya, bermajelis dengan ahlul bid'ah? Kemudian syekhnya menjawab, ya, kemarin kita sudah sebutkan, ya, di antara bentuk pengagungan terhadap ilmu adalah larangan bermajelis dengan ahlul bid'ah, memboikot ahlul bid'ah. Maka kemudian syekhnya ini kemudian memberikan fatwa, nggak boleh bermajelis dengan ahlul bid'ah. Lalu dia ambil fatwa ini, lalu dia tujukan kepada person-person tertentu yang mungkin ada tertangkap kamera sedang berjalan bersama orang yang dituduh sebagai ahlul bid'ah dan sebagainya, untuk kemudian menjatuhkan orang tersebut. Nah, ini sering terjadi di ranah dakwah. Ya, seorang syekh, tentu seorang ulama, dia menjawab sesuai dengan soal yang dilontarkan. Ya, kemudian diberikan judul misalnya, disebarkan dengan video, ya, disebarkan dengan video bahwa si fulan telah ditahdir oleh syekh ini. Kenapa? Karena dia duduk dengan ahlul bid'ah. Padahal syekh bicara tentang hal yang umum saja. Ya. Misalnya ada juga disebarkan misalnya, syekh bagaimana pendapatmu tentang orang yang mengatakan demikian dan demikian, kemudian disalahkan oleh syekh. Ya. Lalu dia ambil fatwa syekh ini untuk menjatuhkan orang yang dia tuju, yang dia targetkan. Ya, padahal kalau syekh ditanya, syekh bagaimana kalau si fulan, ya, syekh fulan yang mengatakan demikian dan demikian, mungkin syekh akan beda jawabannya. Syekh mengatakan, oh, si fulan ini ahlus sunnah, si fulan ini salafi. Ya, tapi ya begitu, karena memang orang ini tujuan dia bertanya adalah untuk menimbulkan kerusakan, untuk menimbulkan fitnah di tengah manusia, maka dia dengan pertanyaan tersebut justru menimbulkan keburukan ya di tengah-tengah manusia. Tidak ada manfaat yang didapatkan dari pertanyaannya tersebut. Ya. Maka kalau fa idza ghafala anhul mufti wa aftahu bima yurid fariha bihi wa asya'ah. Apabila seorang mufti tidak waspada dari udang di balik batu ini, maka kemudian dia berfatwa sesuai dengan apa yang diinginkan, maka orang tersebut akan bergembira dan menyebarkan fatwa tersebut. Namun wa idza tanabbaha ila qasdihi hala bainahu wa baina muradih wa zajarahu an ghayyih. Ya, akan tetapi ya hala bainahu wa baina muradih. Apabila sang alim ya, sang alim yang ditanya dia mewaspadai tanabbah artinya dia memperhatikan ya, apa yang menjadi tujuan buruk orang yang bertanya, maka justru dia akan dia akan mencegah ya hala bainahu wa baina muradih, dia akan halangi niat buruk tersebut ya wa zajarahu an ghayyih, dan kemudian menegur si penanya ya menegur si penanya dari kesesatannya ya. Ya ini jadi seorang yang ditanya pun harus perhatian ya dengan pertanyaan apa yang diinginkan oleh para penanya. Ya, kalau memang dia menginginkan tujuan yang buruk, akan muncul tujuan yang buruk dari pertanyaan tersebut, maka hendaknya dia arahkan si penanya. Ya, apa maksudmu dengan pertanyaan ini? Ya, kita harus waspada. Kita harus waspada dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Kemudian beliau memberikan sebuah contoh. Qala al-Qarrafi fi kitabihi al-Ihkam, berkata Al-Qarrafi dalam kitabnya Al-Ihkam, ya, su'iltu marratan an aqdin nikah bil Qahirah. Al-Qarrafi mengatakan suatu ketika aku ditanya tentang akad nikah di Kairo. Hal yajuzu amla? Apakah melakukan akad nikah di Kairo itu boleh atau tidak? Ya, pertanyaan unik. Boleh enggak kita akad nikah di Kairo? Ya. Fartabtu wa qultu lahu ay lisa'il ma uftika hatta tubayyana li mal maqsudu bi hadzal kalam. Maka saya merasa ada suatu keraguan ya. Saya merasa ragu dengan pertanyaan ini. Pasti ada udang di balik batu. Maka aku katakan kepada si penanya, ma uftika hatta tubayyana li mal maqsudu bi hadzal kalam. Aku tidak akan memberikan fatwa kepadamu sampai engkau jelaskan apa tujuan dari ucapan ini. Tujuan pertanyaanmu ini apa? Maksud dari pertanyaanmu ini apa? Kan lucu sekali ada orang yang bertanya, apa hukumnya akad nikah di Kairo? Ya, suatu permasalahan yang jelas ya, mau akad nikah di manapun itu boleh ya. Anda mau akad nikah di kota Madinah, Anda mau akad nikah di Yogyakarta, Anda mau nikah di Kuala Lumpur, silakan. Boleh. Ya, maka ini pertanyaan yang mencurigakan. Curiga Al-Qarafi terhadap pertanyaan tersebut. Ya. Fa inna kulla ahadin ya'lamu anna aqdan nikah bil Qahirati jaiz. Maka setiap orang pun tahu ya bahwa melakukan akad nikah di Kairo ini perkara ini diperbolehkan. Falam azal bihi hatta qal, maka dia pun falam azal bihi, maka aku mendesak ya, aku selalu melontarkan pertanyaan yang sama, meminta dia menjelaskan maksudnya hatta qal, sampai akhirnya si penanya mengatakan inna aradna an naqidahu kharijal qahirati ya famuni'na, sesungguhnya kami ingin melakukan akad nikah di luar Kairo namun kami tidak diperbolehkan. Li'annahu istihlal. Karena nikah yang akan dilakukan adalah nikah istihlal. Yakni nikah tahlil. Yaitu nikah tahlil. Wahuwa naw'un minal ankihatil muharramah. Dan ia termasuk jenis pernikahan yang diharamkan. Nikah tahlil itu, ikhwan fiddin, ya bagi yang belum mengetahui. Jadi ada di dalam permasalahan fikih nikah-nikah yang diharamkan. Di antaranya adalah nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Ketika seorang lelaki telah menceraikan istrinya dengan talak 3, ya, maka dia tidak boleh menikahi istrinya tersebut sebelum ya istri yang dia ceraikan itu menikah ya dengan laki-laki lain. Ya, dengan nikah yang benar, bukan nikah yang disetting. Ya, bukan nikah yang disetting. Disetting dalam artian tujuannya hanya untuk menghalalkan sang wanita. Ya, agar bisa dinikahi oleh suami yang lama. Nah, nikah yang disetting ini disebut sebagai nikah tahlil, nikah untuk menghalalkan. Ya. Jadi mudah-mudahan dipahami ya, gambarannya. Misalnya ada seorang laki-laki, dia menceraikan istrinya sampai 3 kali. Ya, sudah sampai talak 3. Ya, secara hukum Islam, maka mereka tidak boleh rujuk. Setelah ditalak 3, tidak boleh rujuk, tidak boleh menikah lagi. Harus diselingi dengan pernikahan lain terhadap sang istri. Istrinya harus dinikahi oleh orang lain terlebih dahulu, ya, kemudian diceraikan, baru dinikahi oleh sang suami, suami lamanya. Dan nikahnya itu harus terjadi secara natural, bukan disetting. Ya, artinya dia suka sama suka, kemudian menikah, kemudian ya berjalan pernikahannya, kemudian mungkin terjadi konflik, cerai, baru boleh dinikahi oleh suami lamanya. Tapi kalau disetting, nah ini namanya nikah tahlil. Misalnya dia ngomong sama temannya, dia mengatakan, ya akhi, saya sudah menceraikan istri saya dengan talak 3. Sehingga padahal kami masih saling mencintai. Ya, tolong kamu nikahi istri saya, kemudian langsung diceraikan agar aku bisa menikahi kembali istriku. Ini namanya nikah tahlil. Ya. Maka ternyata laki-laki ini dia tidak boleh menikah tahlil di luar Qahirah atau tidak bisa melaksanakan nikah tahlil di luar Qahirah. Maka kemudian dia bertanya, boleh enggak menikah di Kairo? Ya, bolehkah mengadakan akad nikah di Kairo? Ya. Faji'na lil Qahirah faqultu lahu. Ya, faji'na lil Qahirah. Oleh karena itulah kami menikah atau melakukan akad nikahnya di Kairo. Ya, kalau kau katakan boleh, ya sudah kita nikahkan. Nah, itu ada fatwa dari Syekh Fulan, nikahnya boleh. Lihat, ada udang di balik batu, ya. Ternyata yang dia inginkan bukan hanya nikah biasa, tapi nikah untuk menghalalkan, ya. Faqultu lahu la yajuzu la bil qahirati wa la bi ghairiha. Maka aku katakan, aku tegaskan kepadanya, tidak boleh melakukan pernikahan baik di Kairo atau di luar Kairo. Kalau nikahnya demikian, ya, kalau nikahnya nikah tahlil, baik itu dilakukan di Kairo ataupun di luar Kairo, yang demikian tidak boleh. Ya. Sehingga apa? Seorang alim pun harus jeli ketika dilontarkan kepadanya suatu pertanyaan, dia hendaknya jeli melihat apa yang diinginkan oleh si penanya. Ya. Qala, kemudian kata beliau, wa waqa'a mithlu hadza li Abil Abbas, contoh lainnya, ya, contoh lain yang seorang alim ya ditanya dengan pertanyaan yang bermaksud buruk. Qala wa waqa'a mithlu hadza li Abil Abbas ibn Taimiyah al-Hafid fi fatwan tata'allaku bi ahli dhimmah. Dan hal yang demikian juga terjadi ya pada Abul Abbas ibn Taimiyah al-Hafid, ya. Sudah pernah kita jelaskan ya, ibn Taimiyah ada 2. Kakek dan cucu, ya, yang dikenal sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu adalah Al-Hafid, ya, ini cucu Ibnu Taimiyah yang cucu, ya. Dan terjadi pula pada sosok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam sebuah fatwa yang berkaitan dengan ahlu dhimmah, ya, ahlu dhimmah yaitu orang-orang kafir, ya, yang berada di dalam perlindungan kaum muslimin, di mana mereka dilindungi oleh kaum muslimin dengan kompensasi membayarkan jizyah, membayarkan pajak jizyah kepada pemerintahan kaum muslimin. Baik, jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang ahlu dhimmah. Dzakaraha tilmidzuhu Al-Bar Ibnu Al-Qayyim fi kitabihi I'lamil Muwaqqi'in. Ya, kisahnya ini disebutkan oleh mulut beliau yang saleh, yaitu Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ruddat alaihi ghaira marratin fi wajhi ghairil wajhi as-sabiq, ya, as-sabiq laha. Al-Imam Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau ya dengan jawaban yang berbeda-beda. Fakana yaqul la yajuz, terkadang beliau menjawab tidak boleh. Hatta qala fi akhir marrah hiyal mas'alatul muayyanah wa in kharajat fi iddatil qalalib fi iddati qawalib. Ya. Permasalahan yang ditanyakan ini adalah permasalahan-permasalahan yang unik. Pertanyaannya sama. Ya, pertanyaannya sama. Ya. Hanya ditanyakan. Nah, kalau kita baca coba kita baca lagi ya. Ruddat alaihi ghairu marratin fi wajhin ghairul wajhi as-sabiq laha. Ada pertanyaan yang sama akan tetapi di dilontarkan atau diajukan dengan bentuk yang berbeda-beda. Maka beliau tetap dengan satu jawaban. Walaupun bentuk pertanyaannya berbeda-beda, beliau tetap mengatakan la yajuz, tidak boleh. Hatta qala fi akhir marrah hiyal mas'alatul muayyanah wa in kharajat fi iddati qawalib. Maka ini pertanyaan yang sesungguhnya adalah pertanyaan yang sama. Walaupun keluar dari bentuk yang berbeda, dari bentuk yang berbeda-beda. Ya, walaupun ditanyakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Baik. Sehingga apa? Seseorang hendaknya perlu mengetahui meneliti terlebih dahulu ya. Artinya dia lihat terlebih dahulu apa yang ada di balik pertanyaan tadi. Kalau yang diinginkan adalah keburukan, maka dia berhati-hati menjawabnya. Ya. Nah ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin ada sebagian orang yang menginginkan keburukan dari pertanyaan yang dilontarkan. Ya, kemudian ketika dia lontarkan jawaban ini, Syekhul Islam memberikan jawaban tidak boleh. Nah, dia berusaha bagaimana agar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan jawaban boleh, dia ubah pertanyaannya. Tapi karena kecerdasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kecermatan beliau, beliau tetap menjawab dengan jawaban yang sama, tidak boleh. Ya, masalah yang sama walaupun di lontarkan atau diajukan dengan bentuk yang berbeda-beda, kata Syekhul Islam. Baik. Ini etika yang pertama. Ya, ini hendaknya seseorang berpikir ketika dia bertanya apa yang menjadi niatnya. Apa yang menjadi niatnya ketika bertanya. Baik. Kemudian yang kedua, etika yang kedua. Qala ammal aslu tsani, fattafattunu ila ma yas'alu anhu. Hendaknya dia berpikir cermat tentang apa yang dia tanyakan. Kalau yang pertama tadi itu adalah tentang niatnya, dia luruskan niatnya ketika bertanya. Maka yang kedua tentang materi pertanyaannya, hendaknya dia pikirkan secara betul. Dia pikirkan secara cermat apa yang dia tanyakan. Ya. Apa maksudnya? Fala tas'al amala naf'a fih. Maka janganlah dia bertanya tentang perkara yang tidak ada manfaatnya. Imma bin nadhari ila halika aw bin nadhari ila al-mas'alati nafsiha. Baik itu dikembalikan lagi kepada kita apa manfaatnya bagi kita atau dikembalikan pada pertanyaannya. Ini pertanyaan benar-benar ada manfaatnya atau tidak. Ya. Jadi kalau bertanya itu bertanya terhadap satu permasalahan yang bermanfaat bagi kita. Ada manfaatnya bagi kita enggak? Ya. Atau ada enggak manfaatnya bagi orang lain? Ya. Karena memang terkadang ada pertanyaan yang sudah kita ketahui jawabannya, tapi kita lontarkan pertanyaan tersebut karena memang jawaban atas pertanyaan ini dibutuhkan oleh orang lain. Maka hendaknya seorang berpikir terlebih dahulu. Dia berpikir terlebih dahulu tentang apa yang hendak dia tanyakan. Ya. Kemudian beliau berikan contoh. Sa'ala rajulun Ahmad bin Hanbal, ya, an Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang Ya'juj dan Ma'juj. Amuslimunahum, apakah Ya'juj dan Ma'juj ini adalah kaum muslimin? Faqala lahu, maka apa jawaban al-Imam Ahmad, ya, apa jawaban al-Imam Ahmad? Faqala lahu ahakamtal ilma hatta tas'al anda, ya. Ahakamtal ilma hatta tas'al anza, apakah ilmumu telah mapan sehingga engkau bertanya tentang permasalahan ini? Ya. Jadi enggak ada manfaatnya. Kalau dia muslim kenapa? Kalau dia kafir bagaimana juga ya? Mau kamu kafirkan ya? mau dikafirkan. Dia muslim mau apa? Ya, kalau mereka adalah kaum muslimin, ya, apa faedahnya? Ya. Seperti pertanyaan sebagian salaf ya, ada yang ditanya siapa, kan namanya iblis itu dia berketurunan, beranak keturunan, siapa istrinya iblis? Maka sebagian salaf menjawab ya, saya nggak hadir walimahnya katanya. Ya. Ya. Katanya iblis itu berketurunan ya, anak keturunan iblis. Siapa siapa istrinya iblis ya? Maka dijawab oleh sang alim ya, anak nggak hadir walimahnya, walimahnya iblis. Ya, yang jawab ya apa pertanyaan yang demikian tidak perlu dijawab ya. Qala wa mithluhu as-su'alu amma lam yaqa. Dan di antara pertanyaan yang tidak difikirkan terlebih dahulu ini adalah pertanyaan tentang suatu perkara yang tidak terjadi atau yang belum terjadi. Aw ma la yuhadditsu bihi kull ahad. Atau ya pertanyaan yang la yuhadditsu bihi kull ahad. Yang tidak terjadi pada siapapun. Ya, perkara yang tidak pernah terjadi pada siapapun. Wa innama yukhassu bihi qaumun duna qaum. Ini pertanyaan yang khusus terjadi pada sebagian kaum. Ya, artinya tidak melibatkan dirinya, ya, perkara tersebut tidak melibatkan dirinya sehingga tidak perlu dia tanyakan. Baik, ya. Ini adalah di antara adab bertanya. Misalnya apa ya? Misalnya bertanya tentang keadaan saudara-saudaranya di Amerika misalnya, apa hukumnya misalnya dia tinggal di Jogja ya, nggak terlibat pemilihan presiden misalnya, misalnya di Amerika sedang terjadi pilpres, yang satu menunjukkan kebencian kepada Islam, yang satu agak simpatik kepada Islam misalnya ya, kemudian dia bertanya kepada Syekh, ya Syekh bagaimana hukum di Amerika ya? Nah, kamu tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Sleman. Wah, enggak relevan pertanyaanmu ya. Kalau yang bertanya itu adalah orang-orang Amerika ya, maka kita akan jawab. Tapi kalau yang bertanya orang yang tinggalnya di Sleman, apa manfaatnya? Ini juga termasuk pertanyaan yang tidak bermanfaat. Kecuali misalnya antum ya dapat beasiswa kuliah di luar negeri, kemudian ini berkaitan dengan sebagian kaum muslimin di sana. Mereka membutuhkan penjelasan, antum disuruh nanya, ya enggak jadi masalah. Tapi kalau kita nggak ada relevansinya sama sekali dengan kita, maka ya jangan kemudian fudul. Fudul itu artinya mengurusi apa yang bukan urusannya. Baik, qala ammal aslu tsalits. Sekarang etika yang ketiga ketika bertanya. Qala amma aslu tsalits. Fal intibahu ila salahiyati hali syekh lil ijabati an su'alih. Namun perkara yang ketiga, maka hendaknya dia memperhatikan ya kesiapan keadaan syekh untuk menjawab soalnya. Ya. Jadi jangan kemudian seperti wartawan ya, seperti wartawan ketika orang sedang mungkin ada hajat datang bawa mic. Ya gimana menurut Anda ini ya? Seperti orang yang menginterview dengan seorang selebritis. Lah, enggak seperti itu ya. Kita harus lihat kondisi syekh. Kita harus lihat kondisi guru kita ketika bertanya. Apakah memang beliau dalam waktu yang tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya atau tidak? Ya. Fala yas'aluhu fi hali tamna'uh. Maka janganlah dia bertanya kepada sang guru dalam keadaan guru itu tidak bisa memberikan fatwa, ya dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Ka kaunihi mahmuman au mutafakkiran au mashiyan fit tariq au raqiban sayyaratah. Seperti engkau bertanya kepada sang guru ketika sang guru sedang kalut ya, sedang ada masalah ya, kelihatan beban di wajah beliau kemudian ditanya. La, yang demikian tidak tepat. Au mutafakkiran, atau ketika gurunya sedang berpikir ya, gurunya lagi serius baca buku ya, lagi mungkin sedang berusaha memahami suatu permasalahan, menukilkan pendapat-pendapatnya para ulama, sedang serius dia di maktabahnya. Ya, kemudian datang kita langsung bertanya, "Syekh," pum, langsung buyar ya konsentrasi sang guru. ya. Au masyian fi tariq, atau dia sedang berjalan, tergesa-gesa sedang menuju suatu tempat, lalu kita cegat di tengah jalan. Ya. Misalnya syekhnya sedang ada kebutuhan, sedang ada keperluan, dia perlu untuk segera misalnya ke mobilnya. Ya, lalu kita cegat. Au raqiman sayyaratah, atau ketika beliau sedang naik mobil, beliau sudah berada di mobil, kita cegat. Syekh, ya. Ada pertanyaan, Syekh. Ya, kayak para wartawan. Ya. Jangan dia kemudian melakukan hal yang demikian. Kemudian kata beliau, bal yatahayyanu tiba nafsih. Bahkan hendaknya dia memperhatikan ya keridhaan dari syekhnya ketika menjawab pertanyaan. Kalau syekhnya memang kelihatan berat atau enggan untuk menjawab pertanyaan, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya. Kemudian beliau bawakan beberapa asar di sini, beliau mengatakan qala Qatadah sa'altu Abu Tufail mas'alatan faqala inna likulli maqamin maqal. Al Imam Qatadah, beliau pernah bertanya, ya, aku pernah bertanya kepada Abu Tufail tentang suatu permasalahan. Maka Abu Tufail mengatakan kepadaku, inna likulli maqamin maqal. Sesungguhnya setiap kedudukan atau setiap tempat ya ada ucapan tersendiri dalam tempat tersebut. Atau kita terjemahkan dengan lebih ringkas bahwa setiap pembahasan itu ada tempatnya. Ya, setiap pembahasan ada tempatnya. Dan sekarang bukan tempat yang layak untuk membahas pertanyaanmu tersebut. Tunggu nanti di majelis ilmu. Ya. Demikian etika ketika kita apa? Bertanya, lihat kondisinya. Lihat kondisi ketika kita ingin melontarkan pertanyaan kepada sang guru. Kalau kondisinya tidak tepat, maka tunda terlebih dahulu. Sampai ya kondisinya itu memang sesuai bagi kita untuk melontarkan pertanyaan, maka yang demikian baru kita lontarkan pertanyaan kita. Jangan maksa ya. Ini perlu dijawab saya sekarang sih. Ini enggak beretika. Inna likulli maqam maqal. Ya, setiap sesungguhnya ada setiap pembahasan ini memiliki tempat tertentu atau tempat yang khusus untuk membahasnya, tidak di setiap tempat. Baik, ini asal dari Qatadah. Kemudian kata beliau, wasa'ala rajulun ibn al-Mubarak an hadithin wa huwa yamshi. Ada seseorang yang bertanya kepada Al-Imam Ibn al-Mubarak tentang sebuah hadis ketika Ibn al-Mubarak sedang berjalan. Faqala laisa hadha min tawkiril ilm. Maka Al-Imam Ibn al-Mubarak mengatakan yang demikian ini bukanlah bentuk pemuliaan kepada ilmu. Ya, bertanya kepada seorang syekh ketika dia sedang berjalan, ya, maka ini bukanlah bentuk ya taukiril ilm, ya, pemuliaan kepada ilmu, kurang elok ya. Walaupun sebagian masyayikh kami lihat membolehkan ya, kayak masyayikh di Masjid An-Nabawi ya, banyak orang yang bertanya kepada beliau di sepanjang jalan dan sepertinya beliau meridhoi. Namun yang lebih elok adalah ketika kita ya tidak menghalangi ya perjalanan beliau, perjalanan sang alim ya. Nah, kalau misalnya dibuka majelis tanya jawab ya setelah dars atau apa ya, manfaatkanlah itu. Memang syekh sudah menyediakan waktu ya, syekh sudah menyediakan waktu untuk menjawab pertanyaan, maka manfaatkanlah waktu tersebut untuk bertanya ya, jangan kemudian ganggu waktu-waktu beliau yang lain. Qala wa kana Abdurrahman ibn Abi Layla yaqrahu an yus'al wa huwa yamshi. Dan dahulu Abdurrahman bin Abi Layla ya tidak suka untuk ditanya ketika beliau sedang berjalan. Ya, jadi Abdurrahman bin Abi Layla tidak suka ditanya ketika beliau sedang berjalan. Ini prinsip yang ketiga, memperhatikan keadaan sang guru ya ketika mengajukan pertanyaan. Apakah beliau dalam keadaan memang siap untuk menjawab pertanyaan atau tidak? Jangan kemudian memaksa agar pertanyaan kita itu segera dijawab. Ya. Kemudian etika yang terakhir ya dalam bertanya barakallahu fikum. Etika yang keempat atau prinsip yang keempat dalam mengajukan pertanyaan, ammal aslur rabi ya fatayaqudhu sa'il ila kaifiyati su'alih. Maka hendaknya seseorang bertanya, yakni tayaqud, yakni memperhatikan cara dia bertanya, ya, cara dia mengajukan pertanyaan. Kalau yang ketiga tadi apa? Melihat kondisi syekh. Kemudian yang keempat, dia membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan dengan cara yang baik. Bagaimana dia mengeluarkan pertanyaan atau bagaimana mengajukan pertanyaan dengan cara yang baik? Bi ikhrajihi fi surati hasanatin muta'addibah. Yaitu dengan mengeluarkan pertanyaan tersebut dalam bentuk yang baik dan dipenuhi dengan adab. Bagaimana bentuk pertanyaan yang dipenuhi dengan adab? Fayuqaddimud du'a'a li syekh. Maka hendaknya dia mulai dengan mendoakan kebaikan bagi sang syekh. Ya syekh, fadilatu syekh, ya ahsanallahu ilaikum. Ya, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu. Ya syekh, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum misalnya. Wa syekh, ya, terima kasih ya. Semoga Allah membalas, ya, kita ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan memberkahimu ya. Atau bertanya, fadilatu syekh ya. Barakallahu fika wa fi ilmik. Semoga Allah memberkahimu dan memberkahi ilmumu. Ya, maka ini bentuk etika ketika bertanya, mendoakan syekhnya dengan kebaikan sebelum dia mengajukan pertanyaan. Makanya sering kita di majelis-majelisnya para ulama ya, kita dapati ya, pertanyaan itu dilontarkan sebelum ke inti pertanyaan, ada doa-doa terlebih dahulu kepada syekhnya. Ya. Qala wa yubajjilahu fi khitabih. Kemudian hendaknya dia ketika dia menggunakan gaya berbicara yang baik. Ya. Apa bahasa kita ya? Diksi ya. Cara berbicaranya cara yang baik ya. Cara apa? Redaksi soalnya itu adalah redaksi yang baik. Wala takunu mukhatabatuhu lahu kamukhatabatihi ahla suq wa akhlata al-awam. Ya, al-awam. Maka tidak sepantasnya berbicara kepada seorang syekh seperti berbicara kepada orang di pasar-pasar. Ya, dan juga seperti orang berbicara kepada orang awam. Syekh ini orang yang memiliki ilmu. Para ulama, Allah telah muliakan derajat mereka dengan ilmu. Maka cara kita berbicara kepada seorang alim, cara kita melontarkan pertanyaan kepada seorang alim, tidak sama dengan cara kita berbicara kepada orang-orang di pasar-pasar atau berbicara kepada orang awam. Ya, berbicara kepada orang awam. Ya, ini adalah etika ketika bertanya. Ya, jadi redaksinya harus redaksi yang baik. Ya, dan satu hal yang cukup mengecewakan ya, sebagian orang dia terdidik ya dengan pendidikan tinggi, tapi ketika bertanya tentang permasalahan agama, ya kita tidak melihat adanya etika atau adab dari pertanyaannya tersebut. Ya, maka terkadang malas kita jawab pertanyaan-pertanyaan ya, kadang ada yang masuk lewat WA, ada yang masuk lewat inbox di Messenger ya, kadang-kadang nggak kita jawab, kita biarkan gitu aja karena tidak beretika ketika bertanya ya, tidak beretika ketika bertanya. Makanya kita itu penting belajar adab. Bisa jadi permasalahan-permasalahan kita itu tidak terjawab karena pertanyaan kita yang tidak memiliki adab ya, karena pertanyaan kita yang tidak memiliki adab. Qala Ja'far bin Abi Utsman, berkata Ja'far bin Abi Utsman ya, Kunna, kata beliau, kunna inda Yahya ibn Ma'in. Dahulu kami di hadapan Yahya bin Yahya ibn Ma'in. Ya, kami pernah bersama Yahya bin Ma'in, Al-Imam Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in salah seorang guru Al-Imam Ahmad. Faja'ahu rajulun musta'jilun. Maka kemudian datang seorang laki-laki dengan tergesa-gesa. Faqala ya Aba Zakaria, hadithni bisyai'in adzkurka bih. Wahai Abu Zakaria, sampaikanlah hadis kepadaku, maka aku akan sebut namaku, namamu. Adzkurka bih. Ya. Yang aku akan pakai untuk menyebut namamu. Jadi minta sebuah hadis sehingga aku bisa mengatakan, wah, saya mendapatkan hadis ini dari Yahya bin Ma'in. Maka apa kata Yahya, ya? Udzkurni annaka sa'altani an uhaddithka falam af'al. Ya. Sebutlah namaku, ya, bahwasanya engkau pernah meminta agar aku memberikan hadis namun aku tidak memberikannya. Ya, kalau memang tujuan mau ingin menyebut namaku, maka sebutkan saja bahwa dahulu, ya, aku pernah meminta hadis kepada Yahya bin Ma'in namun dia menolakku. Ya, cukup. Ya, kalau kamu ingin menyebut namaku, ya, sampaikan saja kepada manusia bahwa engkau pernah meminta hadis kepadaku lalu aku tolak untuk memberikannya. Aku menolak untuk memberikannya. Ya. Jadi ini adalah bentuk pelajaran, ya, termasuk bentuk pelajaran kepada orang-orang yang kurang adab. Makanya antum lihat lagi, kalau misalnya ada pertanyaan tapi tak kunjung dijawab, ya, bisa jadi ada etika-etika yang tidak terpenuhi, ya, dalam pertanyaan tersebut. Ya. Dan kalau toh misalnya kita sudah sudah sesuai dengan adab-adab dan etika-etika yang di rambu-rambu yang diberikan, ya, dalam adab penuntut ilmu ketika bertanya, namun kemudian pertanyaan kita tidak kunjung dijawab, ya, maka hendaknya kita berhusnudzon kepada yang ditanya, karena mungkin pertanyaan antum membutuhkan penjelasan yang panjang sehingga tidak cukup hanya lewat media sosial misalnya atau lewat messenger, harus dibicarakan empat mata, ya. Sehingga seorang penuntut ilmu mau tidak mau, ya, memang seperti itu adab dia ketika bertanya. Kemudian kata beliau di sini, beliau bawakan ucapan beliau tentang fenomena yang terjadi di belakangan hari ini, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada para ulama atau diajukan kepada para ulama. Ya, dan beliau seorang syekh, ya, jadi paham betul apa yang sedang terjadi, ya, di tengah-tengah para penuntut ilmu. Banyak di antara mereka yang tidak memiliki adab ketika bertanya. Qala wa idza ta'ammalta su'alat as-su'alat al-waridah 'ala ahli al-ilm al-yawm ra'aita fi kathirin minha salb at-tahaffudhi wa safsaf al-adab. Ya. Apabila Anda memperhatikan, ya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para ulama, ya, di hari ini, ya, di masa sekarang ini, maka Anda akan melihat banyak sekali di antara mereka yang melanggar etika dalam bertanya. Ya, yang melanggar etika ketika bertanya. Bahkan dipenuhi dengan kekurangan adab. Fatara man yas'alu mutahakiman. Maka Anda bisa melihat sebagian orang bertanya dengan tujuan untuk berolok-olok. Au yas'alu muhtakiran, atau bertanya untuk merendahkan atau meremehkan. Dia bertanya untuk merendahkan. Au yas'aluna amma lam yaqa, bertanya tentang sesuatu yang tidak terjadi. Au ma waqa'a wa la yanfa, atau bertanya tentang sesuatu yang memang terjadi tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. La yatakhayyaruna waqtal iradil munasib, demikian juga banyak di antara mereka yang tidak, ya, memperhatikan waktu bertanya yang tepat, tidak memilih, ya, waktu bertanya yang tepat. Wala yatalaffadhuna fi ardil matalib, demikian juga mereka, ya, la yatalattafun, artinya tidak melontarkan pertanyaan dengan talatuf, ya, dengan perlahan atau dengan penuh adab, ya. Tidak melontarkan pertanyaan dengan penuh adab, ya, dengan penuh talatuf ini artinya apa, ya, tidak tergesa-gesa, ya, tidak gerusa-gerusu, ya. Dia justru melontarkan pertanyaan dengan tergesa-gesa. Fasu'alatuhum mafatihul fitan. Maka pertanyaan-pertanyaan mereka ini justru menjadi kunci-kunci pembuka fitnah. Wa asbabul mihan, dan sebab-sebab fitnah. Wa wailul lahum mimma yasnaun. Maka celakalah mereka dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Celakalah mereka dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini fenomena yang terjadi, ya, menurut pandangan beliau, dan memang kita benarkan apa yang beliau sampaikan, ya, banyak orang-orang yang tidak beretika ketika bertanya, sehingga pertanyaannya tersebut, ya, justru menimbulkan keburukan pada diri sang penanya. Wa ma ahwaj haula'i ila maqalati Zaid ibn Aslam. Ya, betapa orang-orang semacam ini yang mengajukan pertanyaan tanpa etika ini, mereka sangat memerlukan, ya, membutuhkan ucapan Zaid bin Aslam. Lamma sa'alahu rajulun an syai' fa khallata 'alaih. Ya. Ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau, ada ucapannya Zaid bin Aslam, ketika ada seseorang yang bertanya kepada beliau tentang sesuatu, maka langsung dia menempel dengan Zaid tanpa ada etika, langsung masuk ke barisannya Zaid, ya, langsung menempel kepada Zaid. Maka apa kata Zaid, ya, idhab fata'allam kaifa tas'al thumma ta'al fas'al, ya, fas'al. Maka beliau mengatakan, ya, Zaid mengatakan kepada orang tersebut, pergilah engkau belajar terlebih dahulu bagaimana etika untuk bertanya, kemudian baru kembali untuk bertanya. Ya, maka kepada orang-orang yang bertanya, ya, belajar etika dulu. Belajar bagaimana etika untuk bertanya. Ya, baru kemudian dia lontarkan pertanyaannya tersebut, ya. Wa kam humul muhtajun al-yawma ila mithli maqalati Zaid ibn Aslam. Maka amat banyak sekali, ya, orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, di masa sekarang ini, yang sangat membutuhkan ucapan semisal atau ucapan yang serupa dengan ucapannya Zaid bin Aslam. Ya. Jadi ada banyak orang yang ketika dia melontarkan pertanyaan, ya, justru dia kita katakan bahwa dia harus belajar adab terlebih dahulu, adab bertanya terlebih dahulu. Baik, wallahu taala a'lam bissawab, ya. Ini adalah etika yang perlu kita perhatikan ketika bertanya. Ya, ada 4 prinsip dalam bertanya. Yang bertanya berpikir terlebih dahulu, kenapa dia bertanya? Ya, apa niatnya, apa tujuannya bertanya? Kemudian yang kedua, memikirkan apa pertanyaannya, apa manfaatnya? Kemudian memperhatikan, yang ketiga, memperhatikan keadaan sang guru ketika ditanya, dan yang keempat, hendaknya dia ajukan pertanyaan tersebut dengan penuh adab. Ya, diajukan dengan penuh adab, dengan mendoakan gurunya dan memperbagus ucapannya dalam bertanya. Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan adab yang ke-19 atau poin yang ke-19 dari pengagungan ilmu, ya, yaitu syaraful qalbi bil ilmi wa ghalabatu alaih. Kecintaan hati yang mendalam terhadap ilmu dan ketundukan dia kepada ilmu. Apa maksud dengan adab yang ke-19 ini? Insyaallah akan jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi